untuk diamalkan, untuk bisa konsisten dan konsekuen dengan pengamalannya, barakallahu fikum. Yaitu orang tua, tumpuan pendidikan anak. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dalam kehidupan ini, yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita barakallahu fikum hargai, adalah nikmatul walad, nikmat anak, barakallahu fikum. Anak itu termasuk rezeki. Anak itu juga di sisi lain, barakallahu fikum, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga bisa, barakallahu fikum, menjadi bentuk tabungan kita, tabungan di akhirat, barakallahu fikum. Anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya, di mana ketika seorang itu sudah tidak lagi bernyawa, ketika catatan amalnya sudah ditutup, tapi dia masih tetap bisa menerima pahala-pahala dan ganjaran di sisi Allah karena adanya anak yang saleh. Barakallahu fikum. Dan anak yang soleh ini tidaklah tiba-tiba muncul begitu saja, simsalabim abrakadabra katanya. Nah, tiba-tiba ting, ada anak soleh begitu. Butuh proses. Barakallahu fikum. Nah, butuh upaya yang tentunya tidak murah. Barakallahu fikum. Dan tentunya juga tidak gampang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi. Yakhluqu ma yasha'u. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura." أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Surat Asy-Syura ayat ke 49 dan ke 50. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kondisi kehidupan seorang insan terkait dengan keturunannya, yang dengannya diharapkan kita bisa mengambil pelajaran. Allah mengatakan, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia menganugerahkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki berupa keturunan-keturunan, hanya garis keturunan wanita. Jadi ada orang-orang yang Allah kehendaki hanya cuma punya anak perempuan. Dia nikah 10 tahun dapat anak perempuan 3. Sangat pengen anak laki-laki. Nikah lagi dia, Pak. Yang kedua. Nah. Ya. Dapat 6 tahun perempuan lagi. Masih penasaran, Pak. Nikah lagi yang ketiga. Baik. Dapat 3 tahun perempuan lagi. Nikah yang keempat, Pak. Nah. Perempuan lagi. Yang kelima enggak bisa, Pak. Sudah habis slotnya ya. Nah. Sampai 4 aja. Iya. masih aja penasaran. Ya, dia tetap semangat bercocok tanam di lahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tetap dapatnya perempuan. Lah, itu mungkin maksudnya jenengan yang dimaksud di dalam ayat ini. Bahwasanya Allah memberikan anugerah anak perempuan kepada sebagian hamba-hamba yang dia kehendaki. Baik. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan pula menyalahkan istri, kamu gak bisa melahirkan anak laki-laki bagiku. Aku kecewa. Barakallahu. Nah, anak ada yang seperti itu. Barakallahu. Sampai berujung pada barakallahu perceraian. Gara-gara gak bisa keluar anak laki-laki. Karena dia sangat menginginkan anak laki-laki. Barakallahu fikum. Nah, itu karena kejahilan, karena kebodohan. Karena yang memberikan keputusan anak yang lahir laki-laki atau perempuan, itu bukan suami, bukan istri, bukan mertua, juga bukan orang tua. Yang memutuskan yang lahir itu laki-laki atau perempuan adalah Allah. Dan pasti ada alasan, pasti ada hikmah. Kenapa Allah memilihkan untuk dia hanya anak perempuan? Nah, jangan berkecil hati, jangan menduga hanya Anda yang senasib seperti itu. Nabi-nabi zaman dahulu juga ada yang nasibnya seperti Anda. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, di antaranya dari tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mencontohkan di antara para nabi yang cuman punya anak perempuan adalah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut itu anaknya perempuan, enggak ada anak laki-laki. Jadi yang merasa cuma punya anak perempuan, nah, berarti jenengan itu mirip kayak Nabi Lut. Jangan berkecil hati. Sudah ada pendahulunya, ya. Ternyata Nabi Lut sudah mendahului saya. Barakallahu fikum. Nah. Wa yahabu liman yasha dzukura. Dan Allah juga menghendaki orang-orang yang Allah kehendaki diberikan anugerah berupa anak laki-laki. Sebaliknya, ada seseorang yang dia hanya barakallahu fikum punya anak laki-laki, sama seperti bapak yang pertama tadi, nikah pertama, kedua, ketiga, keempat, nah sudah full slotnya itu laki-laki semua, pak. Nah, tetap penasaran pengen dapat anak perempuan, nggak dapat. Barakallahu fikum. Baik. Jangan berkecil hati, jangan pula menyalahkan istri atau menyalahkan pihak rumah sakit. Ya, gara-gara di rumah sakit ini anak-anak lahir laki-laki semua. Apa hubungannya rumah sakit sama anak laki-laki? Barakallahu fikum. Nah. Itu juga menunjukkan kejahilan dan kebodohan. Ya, kalau di tahun 2022 masih ada yang punya barakallahu fikum pemahaman seperti itu, berarti hidup di zaman apa dia itu? Ya, nah, harusnya orang itu lebih cerdas dan tahu barakallahu fikum. Nah, masalah jenis kelamin anak itu memang diatur sama yang di atas. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau pemikirannya masih kolot seperti itu, barakallahu fikum. Iya. Jadi dia pemikirannya manusia jadul, tapi jasadnya di zaman modern. Barakallahu fikum. Juga jangan berkecil hati. Karena di kalangan para nabi juga ada yang mengalami nasib seperti itu. hanya punya anak laki-laki, enggak punya anak perempuan. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi barakallahu fikum, Nabi Ibrahim ya, beliau itu hanya punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya Allah mengatakan au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau ada juga yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuk mereka anak laki-laki dan perempuan. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Itu pun banyak di kalangan para nabi. Nabi Muhammad punya anak laki-laki, anak perempuan. Nabi Adam punya anak laki-laki, anak perempuan. Jadi dimanapun posisi kita, para nabi itu sudah ada yang mendahului. Ada yang nabi itu cuma punya anak perempuan, ada yang nabi itu cuma punya anak laki-laki, ada juga para nabi yang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Barakallahu fiik. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar ini kepada kita agar setiap insan itu tidak berkecil hati dengan kondisi keturunan yang dia peroleh. Barakallahu fiik. Nah, hatta yang namanya barakallahu fikum orang yang enggak punya anak sama sekali sebagaimana Allah isyaratkan di dalam ayat ini. Wa yaj'alu may yasha' aqima. Dan Allah menghendaki sebagian mereka ada yang mandul. Enggak punya anak. Tidak anak laki-laki, tidak juga anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa ala tiklan. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang menariknya juga di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ad-Dhahhak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang dengan adil antara anak laki-laki dan anak perempuan. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan pada ayat yahabu lima yasha'u inathan wa dhukura, di mana barakallahu fikum anak perempuan disebutkan lebih dahulu daripada anak laki-laki. Nah, di situ menunjukkan barakallahu fikum ada sisi keutamaan pada anak perempuan. Baik. Tapi untuk anak laki-laki Allah sebutkan dengan bentuk barakallahu fikum ma'rifat, artinya menggunakan alif dan lam, tidak dalam bentuk nakirah. Menunjukkan juga ada sisi keutamaan pada anak laki-laki. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan masing-masing jenis kelamin manusia itu barakallahu fikum pada tempat dan sisi mulianya. Anak perempuan ada keutamaannya. Anak laki-laki juga ada keutamaannya. Jadi di dalam ayat ini tuh sekali lagi barakallahu fikum memberikan pelajaran, karena memang pada masa jahiliyah sangat nampak sekali diskriminasi. Nah, di mana anak perempuan pada masa itu benar-benar direndahkan, dihinakan dan tidak dianggap, bahkan dianggap sebagai pembawa kesialan. Maka Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ingin merubah cara berpikir kolot masyarakat jahiliyah saat itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Artinya ketika kita masih berpikir dengan cara seperti itu, hanya mengutamakan anak perempuan saja atau hanya mengutamakan anak laki-laki saja, nah, itu masih pola berpikir jahiliyah. Barakallahu fikum. Anak laki-laki, anak perempuan, barakallahu fikum, sama-sama ada keutamaan dan kelebihannya. Islam memberikan bagiannya masing-masing. Barakallahu fiikum. Na'am. Tayyib. Allahu musta'an wa 'alaitik. Tayyib. Di antara ayat yang lain, barakallahu fikum, yang juga menunjukkan betapa agungnya nikmat al-walad, nikmat anak, adalah dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yusikumullah fi auladikum." Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Nah. Wa minal ma'lumi syar'an annal wasiyata innama takunu fi amrin muhimmin wa li amrin muhim. Dan termasuk perkara yang maklum secara syar'i bahwa yang namanya wasiat itu terjadi pada perkara yang penting dan untuk perkara yang penting. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wasiat untuk anak. Berarti anak itu adalah perkara yang penting. Perkara yang barakallahu fikum utama untuk benar-benar diperhatikan. Untuk benar-benar barakallahu fikum diutamakan. Nah, untuk kebaikan anak kita. Barakallahu fikum. Ya. Boleh kita punya lahan tanah yang banyak. Boleh kita punya kebun sawit yang berhektar-hektar. Nah. Tapi untuk urusan anak kita, pendidikan mereka, ya, pembentukan barakallahu fikum karakter mereka, juga barakallahu fikum harus kita perhatikan dan kita utamakan. Kalau kita rela membeli tanah berhektar-hektar dengan harga ratusan juta atau bahkan miliaran, maka dalam urusan anak barakallahu fikum, ya, juga harus totalitas. Bi, ini nih butuh kitab nih, dibeli kitab. Berapa harganya, nak? 2 juta, Bi. Pondok pesantren butuh kitab ini, kitab ini, kitab itu. Sudahlah, pakai aja punya Abi dulu, nak. Padahal kitabnya Abinya dulu pas mondok, barakallahu fikum, ya sudah halamannya hilang 10, ada yang hurufnya enggak jelas, ya kan? Barakallahu fikum, nak. Pokoknya kalau urusan pendidik anak-anak itu, masya Allah, ya, nggak kayak dia beli tanah, atau beli mobil, atau beli motor, barakallahu fikum, na'am, bleng bleng bleng lancar. Tapi kalau sudah untuk pendidikan anak, barakallahu fikum, tiap tahun atau tiap bulan minta kiriman ini, kiriman itu, na'am, kamu tuh harus kayak Abi itu, sabar, ya, barakallahu fikum. Padahal anaknya memang benar-benar butuh barakallahu fikum. Tayyib. Alasan saja dia enggak mau ngasih uang. Berat. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum juga perkara yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi untuk urusan anak apalagi pendidikan mereka, barakallahu fikum, tunjukkan bagaimana supportnya kita. Bagaimana dukungan kita. Ya, yang penting nak untuk pendidikan kamu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Laju. Nah. Aku orang Palembang kan. Jalan Bapak, enggak masalah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, yang penting kamu serius belajar, jangan ngecewakan Bapak. Iya, barakallahu fiik. Nak belajar ke luar negeri, laju. Ya, nah, kebun yang sebelah sana Bapak jual-jual. Barakallahu fikum. Nah. Itu buat top. Ya. Karena kalau masalah barakallahu fikum tanah, mobil, rumah, itu nanti bukan jadi milik kita, milik ahli waris kalau kita mati. Tapi kalau anak yang soleh, itulah harta kita sampai akhirat kelak. Nah, amal jariah kita yaitu anak yang soleh itu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dengan doanya, apalagi kalau dia barakallahu fikum menjadi seorang tayyib dai yang barakallahu fikum. Naam. Menjadi perantara hidayah bagi banyak manusia, dapat bapaknya tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah berupa anak dan keturunan, hendaknya dia mensyukuri dan pandai-pandai barakallahu fikum na'am berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku. Kalau kalian kufur, ingatlah azabku sangatlah pedih. Barakallahu fikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mengumumkan kepada hamba-hambanya untuk benar-benar menghargai nikmat yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita sia-siakan, kita telantarkan, tidak kita pedulikan, acu tak acu, ingat, azab Allah itu sangatlah pedih. Barakallahu fikum. Nah, dan disitulah posisi anak kita diantaranya. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri, barakallahu fikum, dengan cara barakallahu fikum mendidik mereka dengan pendidikan yang barakallahu fikum baik, pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah, barakallahu fikum, maka nikmat itu akan bertambah. Usaha semakin lama semakin berkembang. Ya, nah. Iya, Ustaz. Memang benar kata Ustaz. Semenjak anak-anak mondok ini, masya Allah, Ustaz, usahanya semakin lancar. Barakallahu fikum. Karena sempat terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mengeluhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang saudaranya yang barakallahu fikum hanya menuntut ilmu. Tayyib. Kemudian dia mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana biaya dalam menuntut ilmunya itu dia yang nanggung. Barakallahu fikum. Dia merasa berat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang tersebut, la'allakum turzaku nabi. Bisa jadi kamu itu diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelancaran usahamu oleh Allah, karena kamu masih mengayomi, karena kamu masih mengurusi saudaramu itu. Nah, makanya Allah masih berkenan untuk membiarkan usahamu berjalan lancar. Barakallahu fikum. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Tayyib. Bukan dibalik, ya, gara-gara membiayai anak atau gara-gara membiayai saudara barakallahu fikum belajar ilmu agama dianggap sebagai sebab seretnya rezeki. Tidak. Itu anggapan yang salah. Justru kalau enggak dia biayai, saudaranya tadi dalam belajar agama, mungkin lebih seret lagi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga barakallahu fikum, apabila nikmat anak tadi disikapi dengan barakallahu fikum sebaliknya, tidak dia syukuri, dia telantarkan barakallahu fikum, na'am, kerjanya cuman produksi saja barakallahu fikum, baik, cetak, tapi habis itu dia tinggal barakallahu fikum, na'am. Hidup ya urusanmu sendiri, mau kamu mengapa, mau kemana, terserah barakallahu fikum. Nah, dia telantarkan anaknya tadi barakallahu fikum, maka itu akan membawa pada iya kehancuran dan kebinasaan bagi dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Surat At-Taghabun ayat 13 sampai 15. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa saja menjadi musuh-musuh kalian. Nah, ya, anak dan istri itu bisa menjadi musuh kita kalau tidak kita berikan tarbiyah, pendidikan yang benar dan tepat. Justru mereka akan menjadi musuh kita. Barakallahu fiikum. Hati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah dalam menyikapi mereka. Tetapi kalau engkau mau memaafkan, engkau mau mengampuni, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah mengatakan, harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Dan di sisi Allah lah ganjaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Jadi ada manusia-manusia yang diuji dengan harta. Ada juga manusia-manusia yang diuji dengan anaknya. Bagi mereka-mereka yang mampu melewati ujian tadi dengan baik, dengan benar, maka ganjaran pahala yang Allah sediakan sangatlah besar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa min wara'i dzalika fa innal aulad amanatun minallah. Satus'aluna amama Rabb. Selain dari itu, anak juga adalah barakallahu fikum amanah dari Allah, dan kita akan ditanya di hadapan Allah kelak apakah kita benar-benar menjaga amanah tadi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna allaha sa'ila kulli ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitih. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau dia menyia-nyiakan, sampai seseorang akan ditanya tentang keluarganya, apakah kamu telah menjaga keluargamu, anak dan istrimu sesuai dengan barakallahu fikum kriteria syariat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau malah dia telantarkan barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi tetap harus ada perhatian kepada anak dan istri. Badan boleh capek, Pak, kerja. Ya. Kerja di ladang, kerja di sawah, kerja di manapun. Tapi jangan sampai lupa memberikan perhatian kepada anak dan istri. Sampai-sampai pulang ke rumah, bawaannya tuh tinggal marahnya saja. Abi pulang, sana-sana. Pening kepala Abi nih. Jangan deket-deket. Abi nanti duduk. Iya, padahal ketemunya itu masya Allah, ya, barakallahu fikum. Abinya itu berangkat barakallahu fikum, habis sholat subuh langsung, ya, pulang-pulang habis sholat isya, barakallahu fikum. Baik, anaknya ketemu pengen ngobrol sebentar, gitu ya, pengen bercerita tentang apa yang dia dapat di hari itu. Tapi abinya atau bapaknya tadi sikapnya seperti pening kepala abi, ya. Sudah ngomong sama bunda baik. Barakallahu fikum, ya. Ada urusan apa ngomong sama bunda? Abi nak tidur. Barang tiap hari seperti itu. Barakallahu fikum. Di mana mereka mendapatkan sosok, ya, barakallahu fikum, teladan, di mana mereka bisa mendapatkan ujangan-ujangan, barakallahu fikum, nasihat-nasihat. Padahal sosok seorang ayah itu, kalau dia benar-benar sebagai seorang ayah yang bijak, barakallahu fikum, satu dua kata dia itu bisa, barakallahu fikum, menjadi pegangan bagi sang anak. Iya. Sufyan Ats-Tsauri sebagai contohnya. Yang dia pegang itu, Pak, bisa jadi orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Cuman satu ucapan bapaknya. Ger le na. Bapak ini enggak banyak-banyak pesan sama kamu. Cuma satu pesan bapak. Dimanapun posisi kamu, kamu harus berusaha jadi orang baik. Dimanapun itu. Bapak cuma pesan satu. Berusahalah jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, insya Allah hidupnya gak akan susah. Itu aja pesan bapak. Barakallahu. Enggak panjang-panjang, enggak lebar-lebar, barakallahu fikum, tapi pesan itu selalu dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri. Barakallahu fikum. Dijadikan sebagai barakallahu fikum sayyid pegangan hidupnya. Jadi, Pak. Iya. Jadi terkadang anak-anak barakallahu fikum memang butuh dengan perhatian kita. Jadi walaupun capek-capek, penat-penat, ya. Anak datang ingin bercengkrama, ingin bercerita, ya diladenilah sebentar. Walaupun ngantuk-ngantuk ini, ya, barakallahu fikum. Bi tadi di sekolah begini-begini. Oh iya, masyaallah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu. Jadi capek-capek itu dia masih berusaha ngeladeni anaknya, barakallahu fikum. Nah, itu anak itu nanti kalau besar dia masyaallah mengetahui dan menghargai sosok sang ayah, insya Allah bapak dulu ya capek-capek masih dia denger ya aku ngomong bercerita. Nah, nanti itu akan dia lanjutkan sikap seperti itu pada anaknya dia. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kalau barakallahu fikum yang kita contohkan sebaliknya, nanti dia kepada anaknya juga seperti itu. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bagaimana pengaruh bapak itu sangat luar biasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bihtimalihi wa tarki ta'dibih wa i'anatihi ala syahwatihi." Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, betapa banyak para orang tua yang dia celaka, dicelakai oleh anak-anaknya sendiri, dicelakai oleh buah hatinya, dunia dan akhirat. Anak yang digadang-gadang, yang diharapkan sebagai penolong, sebagai penghibur, justru sebagai pendatang barakallahu fikum petaka. Nah, sebabnya kadang dia sadari, kadang dia tidak sadari, adalah karena dia melalaikan anak-anak tadi. Nah, dia tidak mendidiknya. Jadi sosok dia di rumah itu barakallahu fikum, na'am, ya, secara fisik saja. Tapi secara barakallahu fikum keterikatan mental, keterikatan batin barakallahu fikum enggak ada. Itu ya. Jadi bapak-bapak ya, tayyib. Jadi capek bolehlah capek, Pak. Penat bolehlah penat. Pusing bolehlah pusing. Tapi anak itu harus tetap diberikan barakallahu fikum perhatian. Anak itu harus tetap diajari dan dididik. Ketika ada kelakuan-kelakuan dia yang tidak pantas, ketika ada barakallahu fikum kata-katanya yang tayyib, tidak baik, jangan malas untuk menegur. Tayyib. Jangan acuh tak acuh. Tiba-tiba anak-anaknya keluar kata-kata barakallahu fikum misu-misu, kata-kata kotor. Ya. Jangan didiamin aja, tutup telinga, ya usah tidurlah. Nah, biar nanti emaknya yang ngatur barakallahu fikum. Tayyib. Panggil. Le, sini. Ger, sini. Nak, sini. Apa, Bang? Tadi kayaknya Abah denger apa ya, dak lemak di telinga Abah nih ya. Omongan apa tadi ya? Kan malu dia. Nah, ngomong apa tadi? Coba soalnya itulah kawan aku, nah, mancing-mancing emosi aku nih, nah. Ya. Aja terlepas omongan tadi. Langsung dia nasihat dididik. Iya. Nah, uang yang kuat itu bukan uang yang gampang emosi. Uang yang kuat itu justru adalah uang yang bisa kendalikan emosi. Kalau kamu begitu gampang melampiaskan amarahmu yang meledak-ledak, justru kamu akan jadi orang yang lemah. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai dalam berkelahi. Kalau berantem mesti menang gitu ya. Kalau bulat sama kawannya mesti menang. Ya, paling tidak bengep duo mato kan. Lawannya itu barakallahu fikum. Nah, kalau ada opname masuk rumah sakit. Itu bukan uang yang kuat, nak. Itu bukan orang yang kuat. Justru orang yang kuat itu ketika dia punya power, dia punya kemampuan, tapi dia bisa mengendalikan. Itu nanti jadi pegangan dia. Iya. Nah, Coba aja anak-anak itu kalau dibiarkan dia temperamental itu pembawaannya. Tidak dia arahkan anaknya tadi untuk barakallahu fikum menjadi orang yang bisa membendung emosinya. Malah dia bangga-banggakan. Anak aku ini, Ustaz, ya. Kalau tengkar, wes number one ini. Nah. Dia bangga-banggakan. Ya, nah. Ini paling jago ini. Anak kompleks ini enggak ada yang berani sama dia. Ya itu di depan dia. Barakallahu fikum. Wah, anaknya tambah jadi preman benar besarnya. Barakallahu fikum. Nah, kertapati sana ya kan, nah, barakallahu fikum. Jadi bos preman aja. Karena cara mendidik yang salah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi kata beliau, betapa banyak orang tua yang justru dicelakai oleh anak-anaknya sendiri. Gara-gara dia mengabaikan dan tidak mendidik anak tadi. Dan bahkan kata beliau membantu anak tadi mengikuti syahwatnya tadi. Nah, jadi yang senang berantem tadi malah dia puji-puji. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau dalam hal-hal yang jelek yang lain dibantu sama orang tuanya. Wa yazu'mu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia menduga kalau dia telah memuliakan anaknya padahal dia telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menduga kalau dia telah menyayangi anak tadi padahal dia telah menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Akhirnya kata Ibnu Qayyim, orang tua tadi luput dari dia manfaat dari sang anak dan dia pun meluputkan bagian dari sang anak tadi terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Wa idza tabarta al-fasada fil aulad. Ini catatan yang perlu dipertebal kata-katanya, kata beliau. Wa idza tabarta al-fasada fil aulad la ra'aita ammatuhu min kibalil aba. Barakallahu fikum. Na'am. Seandainya kata beliau, kata Ibnu Qayyim, kalau Anda ingin mengambil ibrah pelajaran, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, Anda akan melihat, Anda akan bisa mengambil kesimpulan, mayoritas kerusakan yang ada pada anak, karena apa? Bapaknya. Sikap sang bapak. Ini yang bilang Ibnu Qayyim ya Pak ya. Nah. Bukan saya loh. Nanti saya dimarahin enggak. Ibnu Qayyim yang mengatakan. Berdasarkan riset dan penelitian beliau. Jadi mayoritas barakallahu fikum, nah, kerusakan yang terjadi pada anak itu penyebabnya adalah bapak. Barakallahu fikum. Nah, bisa jadi barakallahu fikum memang bapaknya di rumah itu menerapkan otoriter, barakallahu fikum militer, ya. Nah, benar-benar menghancurkan mental dari anak tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Atau memang bapaknya tadi ya acuh tak acuh dan tidak peduli. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu disebutkan oleh beliau dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Barakallahu fikum. Dengan kalimat yang maknanya mirip, barakallahu fikum, kata beliau, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan para anak-anak itu kerusakan mereka terjadi di antara penyebabnya adalah bapaknya. Jadi nanti dulu mau nyalakan pondok pesantren. Mana nih anak pondok pesantren, bukan malah tambah bener, malah tambah rusak. Ya nyalain ustadznya, nyalain temennya. Banyak yang disalahin sama dia. Kadang nyalain uminya juga. Nah, dek, cak mana kau nicar udah di anak nih? Nice. Padahal dia kayak tadi kelakuannya di rumah, Pak. Ya. Nah, anaknya ngobrol sedikit, mau cerita sedikit, barakallahu fikum. Sana sana sana. Giliran anaknya dapat laporan. Nah, Pak, anak Bapak nih kelakuannya ini tuh. Wah, enggak terima dia. Baru marah-marah. Nah, tidak sadar. Padahal dia juga termasuk penyebab dari rusaknya dari sang anak. Nah, barakallah. Baik. Gitu ya. Dan mohon menjadi perhatian bagi para bapak-bapak. Barakallah. Karena kasus-kasus yang ada di pondok-pondok pesantren, barakallahu fikum, dari anak-anak didik kita, nah, itu mesti ada. Barakallahu fikum, yang kasusnya itu di antara penyebabnya adalah para ayahnya yang barakallahu fikum tidak memiliki keseriusan, tidak memiliki perhatian, barakallahu fikum, untuk ya karakter dan pendidikan dari anaknya, barakallahu. Nah, dipikirnya tugas dia hanya sekedar mencari uang, barakallahu fikum, memberikan nafkah, nah, sebatas itu. Masalah pendidikan serahkan pondok pesantren, barakallahu fikum. Masalah akhlak serahkan pondok pesantren. Karena itu saya bayar mereka. Wah, gitu ya. Nah, pondok pesantren itu anak bayar biar anak-anak ini benar. Barakallahu. Yang disalahkan pondok pesantrennya. Nah, dia sendiri ya tadi kelakuannya seperti itu. Barakallahu. Itu tidak benar. Jadi semua pihak itu harus bekerja sama. Bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya ustaz, bukan hanya istri atau bukan hanya ibu. Tapi seorang ayah juga harus memberikan peran, ya, nah, dalam membentuk karakter anak tadi, barakallahu fikum. Makanya seperti yang saya isyaratkan di awal, anak itu menjadi anak yang saleh, anak yang berkarakter, bukan sesuatu yang tiba-tiba teng gitu jadi anak yang saleh, enggak. Tapi kerjasama dari banyak pihak, ya. Ibunya, barakallahu fikum, ayahnya, temannya, gurunya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau pihak-pihak yang berada di sekitar anak tadi mendukung, tidak mustahil di Indonesia ini akan lahir ulama-ulama sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas Ibnu Qayyim, sekelas Syekh Ibnu Baz, sekelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah Syekhul Muqbil, barakallahu fikum. Nah, karena memang lingkungan-lingkungan tadi, barakallahu fikum, mendukung pembentukan karakter mereka. Baik. Kemudian kata beliau, wa ihmalihi lahum wa tarki ta'limihim fi nasiddin was sunnah. Nah, fa adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Akhirnya kata beliau, karena orang tua tadi melalaikan anaknya, tidak mendidiknya dengan baik, barakallahu fikum, maka ketika dia melantarkan anak-anak tadi di waktu kecil, maka orang tua tadi tidak akan bisa mengambil manfaat anak tersebut di waktu besarnya. Nah, kama ataba ba'dhum waladahu alal uquq. Ketika nasi sudah menjadi bubur, anak-anak tadi jadi anak yang rusak. Dan fenomena ini tidak sedikit terjadi. Ya. Anak-anaknya ikhwanuna. Barakallahu fikum. Sudah enggak mondok. Ya, nah, sudah jadi anak jalanan. Padahal dulu kita tahu, ya, bagaimana anak tersebut di pondok pesantren dididik, digembleng, barakallahu fikum. Ya. Tapi karena kelalaian dari orang tuanya, barakallahu fikum, nah, sudah lepas. Ya. Baik. Tidak ada sedikit pun keterikatannya dengan barakallahu fikum agama ataupun belajar dari agama. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, kata beliau, ada orang tua yang menghardik anaknya yang sudah rusak tadi. Faqala, maka anaknya menjawab, kata beliau, ya abati, aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabira. Wahai ayahku, sadarkah engkau kalau engkau telah berbuat ya durhaka kepadaku ketika aku kecil? Artinya, sadarkah engkau ketika aku masih kecil engkau telantarkan, engkau abaikan? Maka jangan salahkan aku ketika aku besar, aku durhaka kepadamu. Barakallahu fikum. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan kabira. Engkau menelantarkan aku ketika aku masih kecil, dan aku menelantarkanmu ketika kamu sudah tua renta. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, di situ ada poin di mana sebagai orang tua kita harus mawas diri, sebagai orang tua kita mengoreksi diri kita, barakallahu fikum. Sekali lagi, untuk tarbiyah anak-anak kita, barakallahu fikum, itu bukan hanya tanggung jawab pondok pesantren, tanggung jawab ustaz, atau tanggung jawab ibunya, tapi juga tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, tayyib, tentang ar-raqub. Ya. Kalian tahu siapakah ar-raqub? Ar-raqub itu orang yang enggak punya keturunan. Maka para sahabat menjawab, barakallahu fikum, sesuai dengan makna bahasanya. Nah, ketika Rasul bertanya, "Man ta'udduna ar-raquba fikum?" Siapa yang kalian anggap sebagai orang yang raqub menurut kalian? Qalu alladzi la yuladu lahu. Para sahabat mengatakan atau menjawab dengan makna bahasa, ar-raqub itu adalah orang yang tidak dilahirkan untuknya seorang anak pun. Artinya orang yang mandul. Rokub itu orang yang enggak punya anak, Rasul. Maka Rasul menyebutkan, fa ajabahum annabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzaka birraqubi. Nabi mengatakan, bukan itu rokub yang saya maksud. Walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddam min waladihi syai'a. Tetapi yang saya maksud dengan ar-raqub adalah seseorang yang punya anak. Nah, tetapi anaknya itu tidak bisa memberikan manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Barakallah. Jadi dia punya banyak anak mungkin, tapi anaknya itu tidaklah menjadi anak yang saleh. Nah, jadi percuma kalau punya banyak anak, kalau tidak ada satu pun, barakallahu fikum, ya, anaknya itu dianggap sebagai anak yang saleh. Enggak ada orang yang dahulu dikatakan kaya raya, barakallahu fikum. Baik. Ketika dia ditanya, barakallahu fikum, tentang anaknya, dia menjawab, cuma satu anak saya, Pak. Ah, Bapak jangan bohong, kami tahu anak Bapak itu ada 5. Nah, masa cuma satu? 5 itu yang ada memang, Mas. Cuman yang saya harapkan di akhirat kelak yang bisa menjadi anak yang saleh, yang satu itu, Pak. Nah, ya. Yang satu itu. Kalau yang lain sudah terlanjur salah asuhan. Jadi untuk merubah mereka wangel. Susah dah. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, tinggal yang paling bungsu ini yang ya. Pas dia lahir orang tuanya kenal agama. Barakallahu fikum. Nah, tahu pengajian. Ya. Sehingga sejak kecil sudah dipondokkan di pondok pesantren, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia mengharapkan ya. Cuma satu. Ketika ditanya berapa anaknya, ya cuma satu. Nah, karena yang dia harapkan di akhirat kelak, barakallahu fikum, yang satu itu. Nah, tayyib. Jadi kata Nabi, ar-raqub itu adalah orang yang tidak punya satupun anak yang bisa diharapkan di akhirat kelak. Itu baru yang namanya ar-raqub, orang yang gak punya anak. Walaupun secara biologis anaknya banyak. Barakallahu fikum. Entah atau 10 atau 12, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada satupun yang menjadi anak yang saleh, maka teranggap menjadi orang yang raqub dia. Orang yang gak punya anak. Karena tidak memberikan manfaat. Bahkan sebaliknya, justru membawa mudharat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Tadi riwayat hadis itu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa barakallahu fikum tayyib kita berbagi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan barakallahu fikum bisa menjadi pencerah bagi kita semua dan bisa merubah kita menjadi sosok yang lebih baik barakallahu fikum. Naam, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, barakallahu fikum dalam membentuk anak-anak yang saleh. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.